إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan kita senantiasa berada di atas jalan Allah sampai kita menghadap pada Allah pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah kita sudah mengkaji perkara-perkara yang bisa menambahkan dan mengobati hati kita, dan kita masih membicarakan tentang kesabaran, dan insyaallah kita sambung dengan asyukur. Dan berikut ini penulis mengatakan al-akhbarul waridatu fi fadilatus sabr, keterangan-keterangan yang meriwayatkan tentang keutamaan sabar. Jadi orang yang memiliki kesabaran maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan-keistimewaan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan-keutamaan. Sebelum saya sampaikan keutamaan sabar ini, sedikit mengulang bahwa yang dimaksud dengan sabar sebagaimana sudah berlalu keterangan tersebut adalah habsun nafsi, yaitu mengekang dirinya, mengekang diri dalam pengertian as-sabru fi ta'atillah, sabar tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru an ma'siyatillah, sabar tidak melakukan larangan-larangan Allah. Was-sabru ala aqdarillah, dan sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang yang bisa menjalankan hal yang demikian ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan akan diberikan beberapa keutamaan. Di antaranya sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah, beliau radhiyallahu ta'ala anha berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin usibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. Dari Ummu Salamah beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa oleh suatu musibah lalu dia mengucapkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami semuanya ini adalah milik Allah, mengaku bahwa kita semua milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengucapkan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan pahala terhadap musibah yang aku alami, wa akhlif li khairan minha, dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka kata Nabi, Allah akan menggantikan kepadanya sesuatu yang lebih baik dari musibah yang dia alami. Maka Abu Salamah mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal, yaitu suaminya meninggal, aku berkata, siapa yang lebih baik, orang Islam yang mana yang lebih baik dibandingkan dengan Abi Salamah? Ini menunjukkan syukurnya seorang istri kepada suaminya karena dia mendapatkan orang yang baik. sehingga ketika suaminya meninggal, Nabi memberikan arahan agar bersabar dan serta berdoa kepada Allah dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Sesungguhnya kami ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka orang yang berdoa begitu, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan yang lebih baik. Dan Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, yaitu Abu Salamah, dia mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik daripada Ummu Salamah? Dia adalah orang yang pertama hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Ummu Salamah mengatakan hal itu, lalu diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu datanglah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang untuk melamar padanya, dan katakan yang melamar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh apa yang dikatakan dan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar adanya, wa huwa as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan. Maka siapa yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah mengatakan, apakah ada yang lebih baik dibandingkan dengan Abi Salamah? Ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkat apa? Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, apa yang sabdakan beliau adalah wa huwa as-sadiqul masduq. Beliau benar dan dibenarkan, tidak akan pernah meleset. Maka digantilah oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami dari Ummu Salamah. Kemudian orang yang sabar, yang kedua akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka dia akan diberikan musibah. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Rawahul Bukhari wa Malik fil Muwatta. Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya dengan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cobaan kepadanya, memberikan musibah kepadanya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis, Iza aradallah bi'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya, wa iza aradallah bi'abdihi asyarra amsaka anhu bidhanbih hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Akhrajahu At-Tirmidzi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada hambanya kebaikan, maka disegerakan siksanya di dunia. Misalkan dia memiliki perbuatan dosa, segera dibalas di dunia. Dan ketika dia mendapatkan balasan dari perbuatan dosanya di dunia, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kepadanya kebaikan. Karena apa? Karena musibah yang dialami merupakan penghapus dari kesalahan-kesalahan. Dan sebaliknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan, menghendaki kejelekan kepada hambanya, maka dia dibiarkan hamba tersebut dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dari kiamat. Tentu saja ini merupakan keburukan. Kenapa demikian? Karena tidak ada bandingannya siksa akhirat dengan siksa dunia. Jauh dan tidak bisa dibandingkan. Lebih besar dan lebih berat siksa yang akan dialami seorang nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika kita mendapat musibah, kita bersabar atau kita bisa ridho. Bahkan Nabi SAW bersyukur ketika mendapat musibah. Bagaimana riwayat dari Ibnu Majah, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka ikhwan fiddin, pendengar rojak dimanapun kita berada, dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita karunia, yaitu sabar. Karena sabar ini merupakan karunia. Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, Ma an'amallah 'ala 'abdin ni'matan fan taza'aha minhu fa'adahu makanah as-sabr illa kana ma'awadul khairah mimma intaza'ahu. Umar Abdul Aziz beliau mengatakan, tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hambanya lalu dicabut kenikmatan tersebut dan diganti dengan kedudukan-kedudukan nikmat tersebut dengan kesabaran, kecuali apa yang telah digantikan oleh Allah tersebut lebih baik daripada nikmat yang dicabut. Jadi nikmat yang ada pada seorang ketika Allah mencabutnya lalu Allah membuat orang tersebut sabar, maka kedudukan sabar yang ia miliki ketika nikmatnya dicabut itu jauh lebih baik daripada nikmat tersebut. Artinya, kesabaran merupakan kenikmatan pula yang agung. Kesabaran merupakan karunia Allah yang besar, yang seharusnya kita juga mensyukuri. Maka mensyukuri, ketika kita bersyukur, yang insya Allah kita akan bahas nantinya, maka itu termasuk nikmat yang harus disyukuri. Ketika kita juga mendapatkan musibah yang bisa bersabar, merupakan kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kenikmatan yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah menghendaki kepada hambanya, yaitu kebaikan, Allah akan mengujinya. Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhut. Akhrajahu Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya bala. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kepada apabila Allah menyukai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridha, maka baginya mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang membenci atau marah dengan adanya musibah tersebut, maka dia juga mendapatkan kemarahan. Sebagaimana keterangan sudah berlalu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang ketika mendapatkan musibah, sebagaimana penjelasan Al-Allama Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, orang yang mendapat musibah ada pada beberapa keadaan. Yang pertama, dia marah ketika dia mendapatkan musibah. Tidak terkendali, tidak bisa mengendalikan emosinya. Seorang wanita barangkali mentempeleng mukanya sendiri, memukul pipinya, menyobek-nyobek bajunya, mencabut rambutnya, lempar piring, lempar gelas, dan seterusnya. Maka ini merupakan perkara yang haram, atau bahkan bisa kufur dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak seharusnya dikatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Barangkali dengan mengatakan engkau tidak adil. Kemudian keadaan kedua, orang yang mendapat musibah adalah dia bersabar. Artinya tidak suka dengan musibah tersebut, tapi dia bisa menahan diri. Tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, dan juga sabar terhadap takdir tersebut. Dan yang ketiga, dia ridho, rela dengan musibah yang dia hadapi. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bersyukur. Di mana Nabi SAW, sebagaimana hadis tadi yang saya sampaikan, ketika beliau mendapat musibah, apa yang beliau katakan? Alhamdulillah ala kulli halin. Akhrajahu Ibnu Majah. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Dan ini merupakan kesabaran yang dimiliki atau rasa syukur yang dimiliki oleh Nabi ketika dapat musibah. Karena apa? Karena ketika orang mendapatkan musibah dan dia bersabar, maka orang tersebut telah mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. Sehingga disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, orang yang bisa bersabar, maka kesabaran tersebut jauh lebih baik daripada nikmat yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bersabar. Dan yang ketiga, orang ketamaan kesabaran adalah orang yang mendapat musibah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala adha hatta syauqatu yusakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh suatu bencana atau musibah yang lainnya yang menyakitkan, apa saja yang menyedihkan, bahkan sampai duri pun yang menusuk kakinya, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ma min musibatun tusibul mu'min illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yusakuha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidaklah menimpa seorang Muslim dari musibah orang-orang beriman kecuali Allah akan menghapus dengan musibah yang dia alami tersebut kesalahan-kesalahannya, bahkan duri yang menusuknya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima atau yang keempat, orang yang mendapatkan musibah ya, dia akan diberikan balasan sesuai dengan ketika dia dalam keadaan sehat. Misalnya orang yang sakit ya, orang yang sakit kemudian, atau orang yang safar, maka orang yang sakit mungkin gak sholat berjamaah di masjid, sholatnya di rumah. Orang yang sakit tidak sholat berdiri, sholatnya duduk atau berbaring atau dengan isyarat. Orang yang musafir, sholatnya dia biasanya 4 menjadi 2. Biasanya berjamaah, mungkin sholat di jalan sendiri atau berjamaah dengan temannya. Maka semuanya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala yang sempurna, sebagaimana ketika dia sehat atau ketika dia dalam keadaan mukim. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahu Al-Bukhari wa Abu Dawud. Apabila seorang hamba sakit atau dia bepergian, maka dicatat baginya amal-amal perbuatannya seperti dia melakukan waktu sehat atau waktu mukim. Maka orang yang sakit tidak bisa pergi ke masjid, maka dia ketika sholat di rumah mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia sholat di masjid. Ketika dia terbiasa baca Quran kemudian tidak membacanya karena terhalang oleh sakit, tetap pahala akan mengalir kepadanya ketika seperti dia waktu sehat. Demikian pula orang yang safar dan seterusnya. Orang yang safar terkadang sholat duduk di kendaraan karena tidak memungkinkan untuk berdiri disebabkan keadaan. Maka orang yang seperti itu mengalami kekurangan dalam sholatnya, tidak berdiri, tidak sempurna sebagaimana sholat yang semestinya. Namun pahala yang didapatkan orang tersebut disebabkan oleh keadaan itu, mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia dalam keadaan mukim. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keutamaan yang lain adalah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Khabbab bin Al-Arad. Dia mengatakan, "Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun bi burdatin lahu fi dhilil Ka'bah." Kami mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau dalam keadaan berbaring di atas burdahnya di bawah bayangan Ka'bah. Lalu kami mengatakan, "Ala tastansuru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau memintakan kemenangan untuk kami dan tidakkah engkau mendoakan untuk kami?" Karena apa? Ketika berada di kota Mekah, para sahabat kaum muslimin di situ dicaci maki oleh orang-orang musyrik Quraisy. Mereka diboikot, mereka disiksa, mereka diintimidasi, diteror dan lain sebagainya karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Maka dalam keadaan seperti itu, mereka enggak tahan merasakan keadaan seperti itu. Sampai-sampai mengatakan kepada Nabi, "Tidakkah engkau mintakan kepada Allah pertolongan, kemenangan? Tidakkah engkau doakan untuk kami?" Apa kata beliau? "Faqala qad kana man qablakum yu'khadur rajulu fayuhfar lahu fil ardi fayuja'alu fiha fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuja'al nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid min duni lahmihi wa 'idamihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallah la yatamanna Allah hadha al-amr hatta yasir ar-raki' min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wa dhibu 'ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun rawahul bukhari. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh telah ada orang-orang sebelum kalian, ia disiksa, dikubur hidup-hidup, lalu dibawakan padanya, yaitu sisir dari besi, ya. Kemudian diletakkan di atas kepalanya, atau gergaji dari besi, ya. Kemudian diletakkan di atas kepalanya, dan kemudian dibelah dua, ya. Sebagaimana keterangan pada waktu lalu kami sampaikan pada kesempatan pekan yang lalu, yaitu Ar-Rahib, seorang pendeta yang mengajarkan tauhid, kemudian juga yang mengikuti dari pembesar raja yang mengikuti seruan tauhid sang pendeta ini, sama penguasa pada saat tersebut dipanggil dan disuruh kembali kepada agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujinya, yaitu dibelah dua badannya, yaitu digergaji hidup-hidup. Demikian juga kata Nabi, ada juga diberi wa yumshat bi amshatil hadid min duni lahmi wa 'idami, yaitu disisir dengan sisir dari besi sampai daging dan tulangnya, dan ini tidak membuat dia keluar dari agamanya. Demi Allah, sungguh ya, Allah akan memberikan perkara ini sampai-sampai, yaitu akan memberikan kemenangan, ya, hingga nantinya orang yang menggunakan kendaraan dari Son'a ila Hadramaut, dari Son'a yaitu di Yaman ini, Son'a Hadramaut, dia tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah, ya. Demikian juga akan aman, yaitu Al-Ghanam, kambing-kambing dari Az-Zib, dari berserigala. Karena apa? Karena rasa aman. Karena apa? Karena kemenangan yang diberikan Allah kepada kaum muslimin. Akan datang itu, akan tiba saatnya. Walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian isti'jal. Kalian terburu-buru. Kalian tidak sabar. Kalian ingin kemenangan segera ada di tangan kalian. Kalian ingin bahwa Islam ini lebih cepat jaya. Namun ketahuilah, semuanya harus melalui proses. Kesabaran demi kesabaran harus dihadapi di dalam menghadapi atau meraih kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma huma nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apa kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian? Ujian yang menimpa orang-orang dahulu, mereka disiksa, tadi ada gergaji hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Bahkan pada pertemuan yang lalu, ada seorang ibu yang bersama bayinya disuruh masuk ke jurang yang penuh dengan api. Ragulah seorang ibu tersebut, dan Allah memberikan pertolongan. Dengan cara apa? Sang bayi yang digendongnya bisa ngomong, ya ummah, anti adal haq. Wahai ibuku, engkau di atas kebenaran. Seorang bayi bisa memberikan keyakinan kepada ibunya agar dia tetap mantap dan tegar menghadapi cobaan ini. Dan ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat tidak sabar meminta kepada Nabi agar minta kemenangan, memintakan bagi mereka pertolongan, memintakan kepada Allah doa untuk kaum muslimin. Dan Nabi menyampaikan, ada dulu orang yang disiksa, dikubur hidup-hidup, digergaji, disisir badannya sampai dengan sisir besi, sampai terkelupas daging-dagingnya. Namun tidak membuat mereka keluar dari agama ini, tetap tegar. Maka Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada kalian, kepada kita semua, sampai-sampai orang yang ar-raqib, yang mengendarai kendaraan dari Son'a menuju Hadramaut, tempat yang sangat jauh, akan merasakan keamanan, tidak akan merasa takut kecuali kepada Allah. Demikian juga dengan kambing-kambing tidak akan merasa takut dengan serigala karena aman. Akan tetapi kalian terlalu tergesa-gesa. Maka hadis ini sangat besar faedahnya bagi orang yang meniti jalan perjuangan, bagi orang yang meniti jalan dakwah, bagi orang yang ingin tegak agama Islam di permukaan bumi ini, hendaklah bersabar. Hendaklah mengikuti manhaj. Hendaklah mengikuti cara yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Kita tidak memerlukan cara yang lain. Kita hanya mengikuti apa yang sudah dilalui oleh salafun as-salih. Bagaimana mereka menegakkan agama ini? Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'adallahu alladziina amanu minhum walladziina, Allah berjanji kepada orang-orang beriman, ya, wa'amilus shalihat, la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Allah akan memberikan kekuasaan di permukaan bumi sebagaimana mereka diberikan kekuasaan di permukaan bumi. Namun kita harus bersabar, mengikuti jalannya, mengikuti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang sudah dijelaskan oleh as-salafus saleh. Maka jangan mengharap kesuksesan orang yang ingin sukses di laut, di darat, ya, maka janganlah menggunakan kapal berjalan di atas darat. Tapi kalau di darat kita menggunakan kendaraan yang ada di darat, kalau di laut kita menggunakan kendaraan yang ada di laut, maka kita jangan terburu-buru dalam rangka untuk mencapai kesuksesan dakwah, kesuksesan apa saja. Kita harus melihat kepada manhaj yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Al-Imam Malik, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik urusan umat ini kecuali dengan kebaikan-kebaikan pendahulunya. Oleh karena itu, bersabarlah kita menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi ujian-ujian, sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang-orang beriman, hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu, rasul dan orang beriman yang bersamanya, mereka mengatakan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, kapan pertolongan Allah tiba? Maka ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu maha dekat, sangat dekat. Karena apa? Karena kesabaran demi kesabaran yang harus kita pikul menghadapi beban-beban dakwah ini, kesabaran demi kesabaran yang harus kita pikul bila kita meniti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku. Artinya ini sudah merupakan ma'rifah. Qul hadhihi sabili. Isim isyarat di sini menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Di dalam kita meniti jalan dakwah ini, di dalam kita meniti dan mengarahkan umat kepada perbaikan, di dalam kita menegakkan agama ini, Allah dan Rasulnya sudah memberikan jalan. Qul hadhihi sabili. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas basirah, di atas ilmu. Maka kita tinggal menjalankannya. Dan ini perlu kesabaran. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan musibah yang kita alami merupakan ujian dari Allah yang akan membawa kepada kebaikan-kebaikan. Sampai dikatakan oleh sebagian salafus saleh, laula masaibud dunya la waradul akhirah min al mafalis. Seandainya bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia ini, maka kita akan melalui negeri akhirat dalam keadaan yang bangkrut. Mengapa demikian? Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, kemudian dosa tersebut bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka dengan musibah, seseorang bisa mendapatkan ampunan Allah. Sehingga dalam akidah Ahlus Sunnah, tidak boleh seseorang mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia ahli surga, kecuali yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh seseorang mengatakan kepada yang lainnya bahwa dia ahli neraka, ya. Apalagi dia masih hidup, masih sehat. Sedangkan dia sudah mati dan tahu bahwa dia mati dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak boleh memastikan bahwa dia ahli neraka. karena yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah menghapus kesalahannya. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam asalkan dengan syarat dia bertauhid, atau mendapatkan ampunan karena musibah, musibah yang dia alami. Oleh karena itu, Salafus Saleh mengatakan, "Laula masaibud dunya lawaradna al-akhirah minal mafalis." Seandainya bukan karena musibah-musibah yang kita alami di dunia ini, maka kita akan melalui akhirat ini dalam keadaan rugi, dalam keadaan bangkrut, bawa modal tapi habis semua modalnya. Sebagaimana juga yang disebutkan Nabi SAW, atadruna mal muflis, qalu al muflisu fina man la darahimanahu wa la mata'. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسنته وهذا من حسنته فإن فنيت حسنته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. توكه kalian orang-orang yang bangkrut. Makanya para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang. Lalu Nabi mengatakan, orang yang bangkrut adalah dari umatku yang mati membawa pahala sholat, zakat, puasa. Dia datang di hari kiamat dengan keadaan seperti itu. Namun dulunya dia mencaci maki orang, menuduh orang lain berzina, makan hartanya, kemudian menumpahkan darahnya, memukulnya. Artinya tidak peduli dengan hak-hak orang Islam lainnya. Maka diambillah kebaikannya. Kemudian belum impas, diberikan kejelekan-kejelekan orang-orang yang lain tadi, disakiti, lalu dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Dan musibah-musibah ini bisa membuat dan membuat orang yang memiliki dosa kepada Allah itu menghapus dosa-dosa tersebut. Sehingga disebutkan tadi, seandainya bukan musibah yang dialami oleh kita di dunia ini, kita akan menjadi orang yang bangkrut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang sabar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan di atas agama ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Wakanu bi ayatina yuqinun, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin agama ini ketika mereka menggunakan petunjuk dengan perintah kami, ketika mereka bersabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menggunakan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka beriman dan yakin kepada ayat-ayat kami. Maka kesabaran merupakan sebab seseorang atau satu kaum mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Sabar dalam hal apa? Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menegakkan kebenaran. Demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan insyaallah pada keterangan berikutnya kita akan membahas tentang asyukur, dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Selebihnya kami kembalikan kepada Al-Akh Al-Fadil Umar. Tafadhol. Naam, Ustaz. Demikianlah para pendengar materi yang beliau sampaikan pada sore hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang ingin berinteraksi langsung dan bertanya kepada Ustaz, Anda bisa melalui telepon di 0218236543 atau juga melalui pesan singkat kami di 0819896543. Dan kita akan angkat pertanyaan dari penelpon yang pertama, Ustaz. Ya, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu siapa nih, Um? Ibu Rafa di Bintaro. Iya, silakan, Um. Ini Ustaz, bagaimana caranya menghadapi suami saya ya, yang tidak sholat dan kasar dari ucapan dan perlakuannya. Terus kalau saya pergi mengaji, karena saya mengaji ini tuh baru Ustaz, ya Alhamdulillah sudah 2 bulan ini lebih ya saya menuntut ilmu asnah ini. Dan saya lihat suami saya itu tidak rela. Selama ini saya sudah bersabar Ustaz. Ya. Dari 5 tahun sudah dalam pernikahan saya ini. Iya. Itu saja Om. Saya pertanyaan saya, apakah saya harus bersabar terus atau bagaimana? Tolong Ustaz yang keluarnya. Dan tolong mohon doanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Ini termasuk ujian yang dihadapi oleh ibu yang bertanya tadi, Ibu Rafa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah di atas jalannya. Memang setiap orang menghadapi atau mengikuti kebenaran pasti dia akan mengalami ujian sebagaimana yang saya sampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah tadi. Ya, di antaranya apakah kamu mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepadamu ujian-ujian seperti orang terdahulu dan seterusnya. Maka di sini ibu ya kalau menghadapi suami yang tidak sholat, sampai tadi saya tadi dengar tidak sholat ya, maka tidak sholat ini merupakan perkara yang sangat besar. Kalau dia mengatakan, kalau seorang mengatakan tidak sholat itu merupakan perkara yang tidak apa-apa ya, artinya boleh meninggal sholat, maka para ulama bersepakat tidak ada perbedaan bagi orang yang mengatakan meninggalkan sholat itu tidak ada dosa, tidak apa-apa, ya, maka sepakat para ulama dia keluar dari Islam. Adapun meninggalkan sholat karena malas, ulama berbeda pendapat, ada mengatakan keluar dari Islam, namun jumhur tidak, ya. Sehingga apa? Kalau dia mengatakan sholat tidak apa-apa dan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, maka bisa rusak dengan sendirinya al-fasakh, yaitu pernikahan, ya. Namun karena semua perkara itu harus ada penjelasan, harus ada hikmatul hujjah, harus jelaskan apa menjadi alasannya, maka jangan terburu-buru untuk mengeluarkan saudaranya dari daerah Islam. Maka menghadapi seperti ini, ya tentu saja kepada ibu yang mengalami apa namanya ujian seperti ini, kami tidak bisa menyampaikan apa-apa kecuali bersabar, ya. Kemudian sampai kapan bersabar? Sampai Allah memberikan pertolongan. Jangan lupa selalu minta kepada Allah. Juga banyak yang mengalami kasus yang sama, dengan kesabarannya dia berdoa kepada Allah, karena hati manusia itu ya berada di antara ya inna quluba bani Adam baina inna quluba bani Adam kulluha fi usbu'ai baina asabir rahman yasrifu haitsu yasha. Sesungguhnya hati anak Adam itu semuanya berada di antara dua jemari, di antara jari jemarinya Allah. Maka Allah akan memalingkan ya sesendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu doakan, mudah-mudahan hatinya bisa berpaling lagi kepada kebenaran. Dan ibu tetap bersabar. Kalau memang bertahan sampai sekian lama kemudian dia tidak mau sholat dan seterusnya, maka dalam hal ini maaf ya, kalau memang sudah akhir dari perjuangan yang dilakukan, upaya dan usaha berdoa semua sudah, masih tetap tidak sholat, maka ini membuat dibolehkannya seorang istri untuk khulu', yaitu minta dilepas, yaitu entah minta cerai itu boleh, ya talak dari suaminya, atau khulu', yaitu mengembalikan mahar kepada sang suami. Karena ini merupakan perkara yang sangat besar, yaitu meninggalkan sholat ini. Namun, ini adalah upaya terakhir. Sebelumnya haruslah banyak dilakukan upaya-upaya yang barangkali Allah memberikan hidayah kepada suami tersebut. Dan ibu jangan mundur, tetap mencari peluang untuk tetap mencari ilmu dan minta kepada Allah diberikan kemudahan. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan, istiqomah di jalan Allah, jangan mundur, karena ini sudah berada di dalam di atas hidayah. Semoga hidayah yang diberikan Allah ini memberikan ibu istiqomah. Demikian. Nah, Ustaz, mudah-mudahan jawaban dari Ustaz bisa difahami oleh ibu dan juga semua pendengar yang mempunyai masalah yang sama dan serupa. Baik Ustaz, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah sikap sabar tetap kita tunjukkan kepada seorang muslim yang menyerang di dalam satu kajian, atau kita membela diri walau terjadi perkelahian di dalam majelis dan masjid tersebut, Ustaz? Dalam hal ini semua kembali kepada kaidah ya maslahah, muru'atul masalih wal mafasid, dikembalikan kepada maslahah ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, "Laisa asyadid bisur'ah, innama asyadidul ladzi yamliku nafsa 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan, tapi orang yang kuat adalah ketika dia bisa mengendalikan dirinya. Maka dalam hal ini ya, kita lihat maslahahnya. Mana yang lebih maslahah? Melihat keadaan yang seperti ini, barangkali kita bersabar dan menyerahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan tersebut ya kepada ulil amr. Karena kalau sudah menyangkut perkara tersebut di depan publik ya, mau tidak mau dikembalikan kepada ulil amr ya. Sehingga kita melihat maslahah dan mudaratnya ya, kita pertimbangkan, karena para ulama ahlus sunnah melihat sekali dan memandang dan mengukur sangat dalam ya, dalam segala hal tentang maslahah dan mudarat ya. Mereka kemudian ketika diam ya, tidak bergerak karena melihat maslahah, mempertimbangkan kebaikan dan keburukannya. Ketika dia harus bergerak juga mempertimbangkan, menghitung plus dan minusnya. Maka di sini terkadang banyak orang-orang yang tidak memahami ya, sehingga ketika dia dikatakan diam, dikatakan pengecut. Maka dalam masalah ini kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'ahum amrun minal amri awil khaufi adza'u bih." Lauradduhu ilal rasul wa ila uli amri minhum la'alimahul ladhina yastanbitunahu minhum. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, ketika datang kepada mereka perkara-perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan. Maka di sini berkaitan dengan keamanan dan rasa takut. Ketika terjadi huru-hara, ketika terjadi gejolak, ketika adanya perselisihan yang bisa kepada fisik, bahkan bisa kepada darah, maka langsung saja mengambil sikap ya, tanpa mempertimbangkan. Dan seandainya mereka mengembalikan kepada Rasul, Rasul sudah tidak ada, atau mengembalikan kepada ulil amr, di sini ulil amr pemerintah atau para ulama ya, kepada orang yang alim, serahkan kepada urusan tersebut kepada orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengetahui kaidah-kaidah agama, yang memahami tentang maslahah dan mudharat. Maka jangan semua orang berbicara dalam masalah ini, serahkan kepada orang yang lebih alim. Nah, dalam hal ini di antara kita ada, serahkan kepada asatidz, kepada para orang-orang yang lebih ilmunya kepada dibandingkan dengan kita. Maka la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, akan mampu, akan bisa ya, akan mengetahui orang yang bisa beristinbat, mengambil kesimpulan, kesimpulan hukum bagaimana mensikapi ini. Karena persoalan tidak hanya sebatas yang kita pandang, tapi di balik persoalan yang kita hadapi, di situ banyak persoalan-persoalan yang harus juga disinergikan ya. Harus diintegrasikan persoalan-persoalan yang lain. Apa kira-kira akibatnya kalau kita begini? Apa kira-kira akibat kalau kita begini? Maka semua ini harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan ini merupakan kaidah al-sunnah wal-jamaah di dalam menghadapi semua persoalan. Di antaranya dikatakan dalam kaidah-kaidah fikih ya, jalbul adarul mafasid muqaddam min jalbil masalih, menghindari kerusakan itu diutamakan daripada meraih suatu kebaikan. Disebutkan juga idza tazahama al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih, apabila bertabrakan banyaknya kebaikan, diambil yang paling besar di antara kebaikan tersebut. Wa idza tazahamatil mafasid yuqaddamu al-adna min al-mafasid, apabila bertabrakan beberapa perkara-perkara yang berkenaan dengan kerusakan ya, ada beberapa kerusakan, maka diambil yang paling ringan ya. Ad-darar yuzal la yuzalu darar bid-darar, ad-darar yuzal, yaitu sesuatu yang bahaya harus diangkat, sesuatu yang tidak mengenakan harus dibuang, tapi tidak boleh dibuang dengan doror yang lain. dengan kebahayaan yang lain. Tidak boleh diganti, ini tidak enak, nah, diganti dengan tidak enak yang itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apalagi dengan ini tidak enak diganti dengan tidak enak yang lebih besar, ini bahaya. Kemudian dirubah dan diganti dengan bahaya yang lebih besar, maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu, kaidah-kaidah syar'i, kaidah-kaidah syariat agama kita ini sudah jelas, maka kita kembalikan kepada ahlinya. Dan yang lain kita bersabar. Ya. Kemudian bisa jadi keputusan yang diberikan tidak berkenan dengan hati, dengan perasaan. Ya, kenapa kau begini? Pengecutlah kita. Kenapa kau begitu? Apa kita enggak berani? Bukan masalah itu ya. Ya, berapa banyak ulama mendapat tuduhan pengecut dari orang yang tidak memahami agama ini. Karena apa? Karena ketika mereka bersabar menerapkan kaidah-kaidah agama, ketika mereka bersabar menerapkan manhaj, menerapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan dalam hal ini kita bisa bijaksana dalam melihat persoalan, ya, dan dari sisi kaidah-kaidah agama kita melihatnya, bukan dari sisi semata-mata perasaan dan akal yang kita kedepankan. Karena memang kelebihan Ahlus Sunnah adalah mereka berdiri di atas kaidah-kaidah agama ini, di dalam mereka memahami agama Islam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari penelpon, dari Ummu Najma di Rawasari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu, mohon maaf, di teleponnya dikecil, radionya dikecilkan suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah. Mohon maaf sekali lagi, Umu, radionya mohon dikecilkan karena di studio terdengar feedback suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bu. Iya. Iya, silakan. Saya mau bertanya ini, ya. Apa namanya? Saya kan seorang ibu mempunyai anak perempuan. Lalu anak perempuan saya ini ditaaruf sama orang pria yang sudah beristri. Lalu kata dia, apa hubung, dia udah menikah 4 tahun. Lalu tidak mempunyai anak dan dia kepengen beristri lagi. Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan kembali suara radionya karena terdengar feedback. Halo? Halo ya, radionya Ibu dikecilkan saja atau dimatikan? Matikan. Oh iya. Udah. Iya, silakan. Saya kan seorang ibu tadi ya, mempunyai anak seorang putri. Berisik tidak ada. Mohon maaf Ibu, di studio kami suaranya sangat tidak jelas sekali. Mungkin kita akan angkat dari pesan singkat dulu, Ustaz. Iya, baik. Iya. Barakallahu fikum, Ustaz. Apakah menggibah orang lain termasuk akan menghapuskan amalnya dan berpindah kepada orang yang digibahnya? Syukran. Silakan Ustaz. Iya. Ghibah jelas merupakan larangan ya. Sebagaimana Allah berfirman, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling ghibah satu sama lain. Apakah kalian mau makan bangkai daging saudaramu sendiri? Ya, maka kamu tidak akan suka. Maka ghibah ini termasuk perbuatan zalim kepada orang lain. Maka perbuatan zalim kepada orang lain, ya, Nabi mengatakan ittaqul zulma fa innaz zulma zulumat yaumil qiyamah. Takutlah kepada perbuatan zalim karena itu merupakan kegelapan dari kiamat. Mangkanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalha minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, hendaklah dia minta maaf, minta dihalalkan di dunia ini, ya. Maka kalau tidak, nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi, ya. Karena apa? Karena ghibah termasuk mencelai-celaikan apa harga diri saudaranya. Dan kalau berkaitan dengan kezaliman sesama hamba, itu diserahkan kembali kepada hamba. Maka kita perhatikan tiga perkara. Kullul muslim alal muslim haram. Maluhu wa damuhu wa irduhu. Au damuhu wa maluhu wa irduhu. Allah orang Islam atas Islam lainnya haram, yaitu darahnya, hartanya, dan harga dirinya. Rawahu Muslim. Maka termasuk di sini harga diri, yaitu orang menggibah. Oleh karena itu, tinggalkan itu, kita bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada orang yang digibah. Kemudian kita omongin yang baik-baik, ya, orang yang digibah di depan orang lain. Demikian. Nah, Ustaz. Dan kita akan kembali angkat dari penelpon. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ajis yang ada di Mampang. Assalamualaikum, ya, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Silakan, Pak. Iya, saya mau nanya, Ustaz. Bisa saya kan rasakan sedikit, Pak, suaranya? Iya. Tolong dikerasin. Iya, rumah saya kan dekat musala, Ustaz. Iya, iya. Dekat musala, terus saya pengen sholat di dekat rumah saya itu, tapi takmirnya ini imamnya kayaknya agak angkuh dan sombong. Iya. Nah, saya bingung bagaimana sikap saya nanti kalau misalnya saya jamaah tapi nggak serak gitu, dan dia selalu mengutarakan amal-amal jamaah yang lain dengan orang-orang kita yang nggak punya merasa tersinggung gitu. Oke, itu aja, Ustaz. Ya. Makasih banyak, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya memang kalau kita lihat imam itu persyaratannya, kalau kita lihat ya umun nas aqrahum lil kitab, orang yang jadi imam itu aqrahum lil kitab. Aqra di sini ulama mengatakan ya seperti Imam Ahmad, Imam Malik, itu hafalannya lebih banyak. Imam Syafi'i mengatakan lebih paham, artinya orang lebih yang alim jadi imam itu. Namun sekarang ya kenyataannya sudah berbeda ya, maka tetap kita sholat berjamaah ya dengan mereka, itu jauh lebih baik daripada kita sholat menyendiri di rumah ya, dan keangkuhan dia ya tidak menggugurkan dia menjadi imam ya, namun tidak sepantasnya seperti itu memang ya, namun tidak menggugurkan sholat kita berjamaah bersama kaum muslimin di masjid atau di musala dibandingkan dengan sholat sendiri di rumah. Demikian, tetap sholat dan bersabar dengan itu. Baik, untuk Bapak Ajis yang ada di Mampang, mudah-mudahan jawaban beliau bisa dipahami dengan baik. Dan kita angkat dari pertanyaan SMS yang kembali masuk. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, boleh tidak kalau mendoakan jika pada orang yang telah menzalimi saya, memfitnah saya berzina dan memaki saya, dan apakah orang tersebut dapat balasan dari Allah di dunia ini? Syukran. Silakan, Ustaz. Ya, mendoakan dengan kebaikan atau kejelekan? Tidak ada, kan? Mungkin dengan kejelekan nggak, Ustaz? Karena orang tersebut adalah zalim, Ustaz. Iya. Doa akan diterima, ya, apabila berkenaan dengan tidak memutus silaturahim. Namun bagi orang yang terzalimi, maka dia doanya dikabulkan oleh Allah. Bahkan orang kafir pun akan dikabulkan kalau orang dizalimi. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan salatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil as-sawim hatta yuftir wa da'watul mazlum. Tiga orang tidak ditolak doanya, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai berbuka, dan doanya orang yang dizalimi. Ya, maka kita harus takut dengan doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh-boleh saja ya, namun kita kalau memaafkan itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita memaafkan dan bersabar jauh lebih baik. Ya. Nabi mengatakan ma naqasa malun min shadaqah wala zadallahu bi'abdin wala zadallahu bi'abdin wala zadallahu 'afwan bi'abdin illa 'izza. Wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu, rawahu Muslim. Nabi mengatakan tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang memiliki sifat maaf kecuali akan ditambahkan kemuliaannya, dan barang siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka boleh kita membalas kalau kita dizalimi orang lain ya. Fa in aqabtum ya. Fa aqibtum bimisli fa in aqabtum fa aqibu bimisli ma aqibtum bihi. Kalau kalian mau membalas, maka balaslah sebagaimana kalian didzalimi. Itu boleh. Tapi kalau mau bersabar, ya itu lebih baik. dan kalau kita mau maafkan jauh lebih baik. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya. Amset. Baik, kita akan angkat kembali dari pertanyaan melalui penelpon dari Abu Fikri di Pekayon. Assalamualaikum. Assalam. Ya, silakan Abu Fikri. Ya, Ustaz, ini kaitannya dengan sabar, Ustaz. Ya. Gimana kita menyikapi kesabaran? Ya. Kaitan dengan ujian itu datangnya bertubi-tubi. Ya, ya. Dan berlangsungnya dalam jangka waktu yang lama gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Supaya ada penghibur dikit gitu, Ustaz. Iya, betul, iya, iya, iya. Cukup, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Kita berbicara barangkali sangat mudah, ya. Namun ingatlah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya bukan pembicaraan belaka, bukan sekedar pemanis bibir, bukan sekedar penghibur kita, namun semuanya akan terjadi, ya. Dan kita harus yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika kita bertubi-tubi masalah datang, maka kita pertama kali kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kembalikan semuanya kepada Allah. Selanjutnya kita banyak membaca perkara-perkara yang berkaitan dengan ujian, dengan musibah, dengan kesabaran. Maka dalil-dalil yang saya sampaikan sebagian tadi ya, atau juga sebelumnya, itu mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita, ya, menjadi pedoman petunjuk hidup kita di dalam mengarung hidup, di mana hidup ini semuanya akan mengalami ya masing-masing dengan sendiri-sendiri. Ada yang mengalami ini dan itu, ada mengalami musibah yang bertubi-tubi tidak pernah berhenti sampai bahkan dia meninggalkan dunia ini. Maka kalau orang beriman, cukup bagi kita barangkali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa la yajidu dhalika illa fil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim an Suhaib bin Sinan. Sungguh menakjubkan orang beriman, semua perkaranya baik bagi dia, dan hal ini tidak ada kecuali pada orang yang beriman. Artinya itu iman yang sempurna, ya, yaitu apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan menjadi kebaikan. Kenikmatan yang didapatkan itu dia bersyukur jadi kebaikan. Apabila dia mendapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan. Apa harus bisa menghibur kita? Ya Allah, ini Allah pasti menghendaki kebaikan kepada kita. Sebagaimana tadi Nabi SAW bersabda bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kaum, ya, inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha. Kalau orang tersebut ridha dengan ujian, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahus sukhtu. Dan apabila dia benci, marah, enggak suka, dia pun juga mendapatkan kebencian itu. Hadis ini dikatakan hasan gharib, ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka banyak keutamaan-keutamaan yang harus difahami oleh masing-masing kita dari kesabaran ini, keutamaan kesabaran, sehingga kita selalu siap, ya, ketika kita mendapatkan musibah, ya. Dan kita jangan minta musibah. Jangan, meskipun kita mampu, maka kita doa, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Jangan kita ini sok kuat. Ya Allah, berikan aku ujian. Aku sudah mengetahui tentang keutamaan sabar. Aku akan mampu menjalankannya. Jangan. Kita minta dilindungkan dari sesuatu yang tidak kita mampu. Kita minta perlindungan dari fitnah. Kita minta perlindungan dari berbagai macam ujian. Ya, namun ketika kita mendapatkannya, maka kita bersabar, kita menerima kepada Allah, kita hanya mengambil sebab, yaitu kalau kita ditimpa sakit, sabarnya kita lah berobat, bukan sabarnya kita biarkan sakit, tidak. ketika kita ditimpa oleh mungkin di PHK, bukan berarti bersabarnya di rumah, tapi kita mencari pekerjaan yang lain. Ketika ditimpa musibah, ya istri lari darinya, ya kita mencari lagi yang lain, gitu. Ya, jadi sabarnya adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, tetap menghindarkan maksiat dan tidak menggerutu, tidak marah kepada Allah dengan takdir yang kita alami. Mudah-mudahan kita benar-benar ini bukan hanya sekedar penghibur, bukan hanya sekedar pemanis di bibir saja, tapi kita harus yakin bahwa semuanya ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada hambanya. Demikian, Allah wa'alam. Nah, Ustaz, selanjutnya kita akan angkat kembali dari penelpon, dari Pak Ardi yang ada di Tangerang. Assalamualaikum, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Ardi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Iya, menyangkut dengan masalah kesabaran ini, ketika kita mengalami suatu musibah, dikatakan di dalam suatu rumah tangga yang bertubi-tubi datangnya, baik itu dari orang tua maupun dari istri, dan ketika hati ini sudah mulai sakit, yang orang bilang terlalu dalam sakit tersebut, dan kita sudah berusaha untuk koma di jalan Allah, kita sudah berusaha untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kita dalam hati, namun kita sudah menjalankan semua itu, tapi dalam hati ini masih ada terganjal dengan masalah-masalah yang terlalu banyak. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa selalu istiqomah dan selalu membuang rasa was-was dalam hati itu, supaya agar dia selalu jauh dari semua itu. Begitu saja, Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, Ustaz. Ya, memang sabar ya dan syukur itu bagaikan dua sayap yang memang tidak bisa dipisahkan. Sabar dan syukur. Bahkan dari sebutan oleh para ulama ya, sabar dan syukur ini merupakan iman itu sendiri ya. Iman itu ada dua bagian, yang bagian pertama sabar, bagian yang kedua adalah syukur ya. Maka kita tidak bisa melepaskan dari kesabaran. Dan sabar pengertian jangan hanya sabar diam saja dia tersenyum, tidak ya. Sudah saya jelaskan dengan segamblang-gamblangnya tentang makna sabar, sudah berapa kali kami ulang-ulang ya. Maka kalau kita memahami konsep sabar tersebut, insyaallah ya, kita akan melihat kehidupan ke depan ini dengan tersenyum dan dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kenal yang ada namanya putus asa, karena orang yang menghadapi musibah dia tahu, oh iya, musibah ini sebagaimana Nabi mengatakan, ma yusibul muslim ya au ma min musibatin tusibul mu'min illa kafarallahu biha anhu hatta syaukatu yushakuha. Tidaklah musibah yang menimpa orang beriman kecuali akan menghapus kesalahannya. Tidaklah menimpa kepada seorang beriman kecuali akan diganti. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala. Coba perhatikan, Nabi mengajarkan kita, ya Allah, berikan pahala terhadap musibah yang kualami dan gantilah dengan yang lebih baik. Umar bin Abdul Aziz tadi mengatakan, ketika seseorang mendapatkan musibah ya, kemudian dia bersabar, maka pada hakikatnya kesabaran yang dia miliki ya, sebagai ganti dari nikmat yang diangkat yang itu yaitu musibah, maka itu kebaikan yang lebih besar dibandingkan dengan musibah itu sendiri. Jadi kesabaran yang dimiliki seorang itu jauh lebih besar daripada musibah yang dialami itu sendiri. Sehingga ketika dia bersabar, seharusnya dia bersyukur karena bisa bersabar. Karena sabar itu merupakan nikmat, nikmat yang lebih besar dan lebih berharga dibandingkan dengan musibah yang dialaminya. Nah, maka di sini jangan mengatakan ada batasnya kesabaran itu. Jangan mengatakan seperti itu. Selalu minta, ya Allah, berikan aku istiqomah, berikan aku sabar. Istiqomah di atas kesabaran berarti istiqomah tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, meskipun goncangan ekonomi, meskipun goncangan boikot dari apa saja, tetap istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan ketaatan kepada Allah, tidak goncang meskipun harus sempoyongan dia berdiri, meskipun harus jatuh bangun dia mengerjakan sholat, tetap dia menjalankannya. Enggak bisa dia berdiri, dia duduk. Enggak bisa duduk, dia berbaring. Enggak bisa berbaring dengan isyarat. Tetap sabar. ya, dalam taatan kepada Allah, sakit apapun yang dia derita, enggak bisa wudu dengan air tayamum, maka mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Ya. La yusaddad din ahadin illa ghalabahu, dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama pasti akan kalah. Fasaddidu wa qaribu, maka hendaklah jalankan agama sesuai dengan aturannya. Kalau tidak, yang paling dekat. Enggak bisa berdiri, dia tetap sabar sholat dalam keadaan duduk. Enggak bisa duduk, dia sabar lagi. Aku tetap akan dengan sholat dengan keadaan berbaring. Enggak bisa berbaring, ya. Wa qaribu, yang lebih dekat lagi, yaitu dengan isyarat. Maka agama itu mudah. Kemudian dia bersabar, tidak lari kepada maksiat. Ya. Dia tidak lari kepada karaoke misalkan, tidak lari kepada judi misalkan, tidak lari kepada pangkuan pelacur misalkan, tidak lari kepada dukun paranormal, karena semua larangan Allah, maka dia tahan dirinya, artinya dia bersabar untuk tidak melanggar, ya, dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga, dia bersabar dengan takdir itu. Tetap jalankan ketaatan, tetap tidak melanggar maksiat, dan juga sabar, dan dia mampu untuk menahan diri dari marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan apakah ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar. Tetap sampai kita mati harus kita bersabar dalam ketiga bentuk sabar tersebut. Ya. Naam, Ustaz. Baik, Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sore ini ana menangkap maling di toko ana, tapi dia ibu-ibu dan dia Nasrani. Apa yang harus anda lakukan? Apakah harus saya potong tangannya, Ustaz? Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ngeri saya dengar. Ya, memang dalam Islam sebutkan, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Orang yang mencuri laki dan perempuan, potong dua tangannya. Ini Quran mengatakan demikian. Ya, namun, tidak ini umum. Ya, tapi ada taksis. Ya. Laqad a'illa fi rub'i dinar fasa'ida. Tidak ada potong tangan kecuali seperempat dinar. Ya. Makanya kalau di bawah 4 dinar tidak ada potong tangan. Dan yang melakukan adalah pemerintah, bukan orang sembarangan, bukan antum. Bahaya kalau antum jalankan, semua orang akan buntung tangannya kalau kita yang menjalankannya. Dan tidak boleh, harus pemerintah, harus penguasa yang menjalankannya. Dan kalau penguasa tidak menjalankannya, kita lepas dari tanggung jawab. Ya. Adalah tanggung jawab dari penguasa. Oleh karena itu jangan seperti itu, ya. Kalau kebetulan yang mengambil orang Islam, ya, maka tutuplah aib tersebut, ya. Karena Nabi mengatakan man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup kejelekan saudaranya orang Islam di dunia, Allah akan tutup, ya, kejelekannya dunia dan akhirat. Kalau bukan seperti itu, ya, maka ini kesempatan dakwahi dia, ya, bahwa Islam itu lembut, bahwa Islam itu indah, Islam itu baik. Ya, kalau hanya perkara yang sepele, ya, maka dimaafkan itu lebih baik, karena itu masalah hak, ya. Kalau orang misalkan barangnya dicuri dan dia memaafkan, ya, belum sampai kepada hukumah, belum sampai kepada penguasa, dimaafkan, ya, gak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai kepada penguasa, maka urusan penguasa. Demikian. Kalau sebelum diangkat ke penguasa, dimaafkan itu lebih baik. Apalagi dia orang Nasrani, jelaskan bahwa Islam itu indah, bahwa Islam itu begini. Mudah-mudahan hatinya bisa terbuka untuk masuk kepada Islam. Demikian. Dan melihat murahnya hati orang-orang Islam. Demikian. Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Mudah-mudahan yang memberikan pertanyaan tadi mendengar jawaban beliau dan tidak melakukan tindakan memotong tangan, Ustaz, ya? Iya, betul. Ya. Jangan sembarangan, ya. Betul, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz, kita akan angkat pertanyaan terakhir dari penelpon kita sore hari ini. Dan sebelum ditutup, mungkin antum bisa menjelaskan, Ustaz, mengapa begitu panjangnya pembahasan tentang masalah sabar ini, Ustaz, dari kepada pendengar yang mungkin baru mendengarkan beberapa kali, Ustaz. Iya. Kita akan angkat dari Diki di Sunter. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Diki. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Kayaknya terputus kita saat dengan beliau. Iya. Baik, kita akan angkat saja dari pesan singkat. Ya. Ustaz, bolehkah kita memberitahu kepada teman kita yang non Muslim bahwa agama Islam, agama yang hak itu adalah Islam? Syukran, Ustaz. Iya, tentu saja. Ya. Namun ketika menjelaskan kepada siapa saja, maka kita ingat, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu qatibun nas ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang sesuai dengan kadar akal kemampuan mereka. Maka kita harus bisa melihat siapa yang kita ajak bicara. dan apa yang pas untuk dibicarakan kepadanya. Sebagaimana keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan ayat Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku yang aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Apa maksud dengan ilmu di sini? Beliau katakan dalam kitab Al-Qur'an Mufid ala kitab Tauhid, tidak hanya ilmu syar'i saja, tapi ilmu tentang audiens, ilmu tentang mustami'in, keadaan orang yang kita ajak bicara, al-mukhatab, ya, pada orang yang mendengarkan, kadang orang kita ajak bicara. Maka kalau kita berbicara dengan orang, apa pasnya? Bagaimana yang pas berbicara dengan orang ini, baik dari sisi susunan bahasa maupun inti pembicaraan, isi perbicaraan, ya. Betul kita katakan bahwa Islam agama yang paling benar, tapi bagaimana menjelaskannya yang benar? Ini tentunya perlu ilmu, ya, di samping ilmu tentang agama, ilmu tentang orang itu. Kalau kita bicara di depan pendeta, maka kita harus ngerti jelas. Kalau enggak, kita bisa kalah, ya. Dan kalau kita kalah, kita bisa ragu, dan kita jangan, ya. Kalau bicara dengan orang yang lain, sesuaikan dengan apa yang ada. Dan kalau kita tidak mampu, maka diamlah, jangan berbicara. Demikian. Amset. Ya. Kita angkat telepon transit mungkin. Masih ada ya, waktu, Set. Tafadhal, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus lagi, Set, dengan penelpon kita. Mungkin bisa antum simpulkan, Set, kajian sore hari ini. Baiklah, ya, kajian kita insyaallah, ya, panjangnya pembicaraan tentang sabar insyaallah sudah berakhir, ya. Dan namun kesabaran jangan sampai berakhir. Sabaran akan mengiring kita sampai kita mati. Dan seandainya kita bicara sabar masih panjang lagi, itu masih belum seberapa. Karena memang pentingnya sabar ini, justru pemimpinan agama ini didapatkan karena kesabaran dan keyakinan. Bisa kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bisabr wal yakin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka akan diraih kepemimpinan dalam agama. Kalau kita ingin menjadi orang yang di depan dalam agama, maka sabar dan yakin. Kalau kita ingin agama yang kita sampaikan, dakwah yang kita serukan diterima oleh kaum muslimin, maka dengan as-sabr wal yakin. Bisabr wal yakin tunalu al imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah para pendengar, demikianlah kajian kita sore hari ini bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus, memasuki pembahasan tentang sabar. Dan kami dari studio mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.